توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضاة الله بشفاعة رسول الله وبنية التعلم التعليم والانتفاع والنهر والاسترشاد والإنشاد والاستهداء والإهداء مسلمنا وآباؤنا وأصلافنا من العلماء إلى ساداتنا العالمين والمؤلف كتب المصنفين ونحضر أرواحهم الطاهر ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا من العلماء ونحضر أرواحهم طارا نهدي إليهم ومشايخنا وإخواننا المسلمين المسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم جميعا ويحمل يدنا دنياتهم وعنا وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا دنياتنا في مددهم غفران الذنوب الشكر الغيب وكشف القربان والمسلم محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم إمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم إمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع

pemberian yang amat berharga. Mugi-mugi sedaya sing rawuh sing mirengaken mendapatkan apa yang dijanjikan Allah lewat Rasul. Sedaya sing rawuh disepuro dosa lan kesalahane. Perilaku yang menyebabkan dosa dan kesalahan tadi dilerekno, diilangi ambik Gusti Allah, diganti perilaku tindak tanduk yang membuat ridho Allah. Sedaya pikantuk rahmati Gusti Allah, umur didadekno umur sing barokah. Dipun paringono sehat wal afiat, dipun tulungi saged ngelampahi siam Ramadan ngantos tutup. Trawe jangkep, muga-muga pinaringan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah. Allahumma amin. Dipun paringono murah rizki sing cukup gay niat sangu ibadah. Dipun paringi ilmu yang bermanfaat, iman dan takwa yang meningkat. Lan mugi-mugi kula kali panjenengan dipun dadosaken orang yang qaimina shoimin, amin ya rabbal alamin. Nutukaken bab poso kala wingi, bahwasannya kalau toh sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa besok itu puasa, lek wis krungu ngoten kula kali sampean kewajiban poso di daerah pemerintahan niku wau. Syarat rukune poso, rukunnya poso iku ana loro. Nomor siji niat, nomor loro ninggalno apa sing dadekno batale poso. Niat niku paling titik nawaitu sauma Ramadana, niat poso Ramadan. Di awal hari, hari pertama, disunahkan, dianjurkan, niat poso sekabehane bulan Ramadan, utawa niat poso Ramadan, saktutuke bulan Ramadan. Jagani, lekne lali niat, posone tetep dadi nurut Imam Malik. Lek niti yang niku wau lali mboten niat, onten sing ngangsalaken niat sekolo iku asal durung manjing dohor. Lalek wis sampe dohor kait iling, masya Allah, aku mang gak niat, bien yo gak niat. Maka ya napa? Posoe mboten sah, mangan gak oleh, haram krono kewajiban hormat bulan Ramadan. Jadi wong sing gak ono alasan moro gak poso, ndak boleh mangan saenake dhewe. Onten sing berpendapat, lek sampean dikei udur, ya, dioleno gak poso, mbuh udure loro, mbuh lungo, mbuh krono gak suci, lek mangan ojo ono ngarepe wong poso. Ya. Onten sing ngarani dosa, dosane ganggu wong poso. Ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lah ninggal no barang sing batal no poso. Mulai manjing subuh sampai surupi serngini. Sing batal no poso niku no po kemawon. Sing melebu nanggene bolongan sing ono jurusane nang weteng. Contone sing dhuwur niki lisan utawa cangkem ambek bolongane irung. Ya. Yeah. Sing nisor ngene iku dalane ngoyo ambek dalane ngentut ngono ala wis ya. Ya. Ono sing luwi hati-hati lek kapan ono uwong. Ya. Kok awan-awan utawa isu-isu mari manjing subuh. Mari ngono BAB beol. Ono ngene kali bokonge dikum nang ngene banyu waktu ngeden ngetok no kotoran buka waktu kotorane wis metu otomatis mungsrete nggawa banyu iki ndadekno batale po poso ya yeah. Kemu niku sunah lekne sak durungi manjing dohor. Lek mari manjing dohor makro kemu. Tene opo krono onten jatis laholufu famiso imi atiabu indallahi min rihil misik. Ambu basine utawa berubah. Ambune cangkem ya yeah. Sebab suwene meneng ya yeah. Atiyabu ambu basine ngoten luweh wangi indallahi mungguhe Gusti Allah lek menung sapa padha basine wa ya yeah. Mungguhe Gusti Allah min rikhil misik daripada ambune misik. Pumpung sampean duwe produksi abab sing koyok misik ana Gusti Allah jangan dihilangkan lewat kemu makro ya yeah. Lek sak durunge niku sunah tapi asal mboten digoblok lah lek ketlanjur ya napa mboten napa-napa asal mboten sengaja. Okay. Niku sekedar mengenai kewajibane wong poso nomor siji niat, nomor loro ninggalno batale poso. Sikatan iki, ya. Yeah. Para hadiri sekalian, tujuane poso niku wau mboten sekedar ninggalno utawa ngelate ninggalno panganan ambek minuman supaya wong iku ngrasakno ya apa sarane wong luwe ambek wong ngelak mboten ya yeah. Keranten dawuhe Kanjeng Nabi nalikane katene posoan ngeten iki Kanjeng Nabi niku ngundang tangga-tanggane masyarakat Medina sing diundang niku kuwabe wong berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam As-Sa'id Ibnil Musayyib ya yeah. Dadi sing dikumpulno niki kabeh lek cara Jawa menyikapi utawa ngelakoni hadis niki ngundang uang selamatan utawa cara Jawa napa megengan ya yeah. Itu dilakukan Nabi Luk wong kabeh. Jaluki sepura. Mari ngono Kanjeng Nabi dawuh, ya ayyuhan nas. Boten tiyang Islam tok, tapi masyarakat semua. Wahai masyarakat Madinah. Ya. Qad adallakum syahrun adzim. Mari ngono sampean ketekan wulan sing agung. Wulan agung itu karena Allah membagikan pemberian yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita perlukan, baik dunia dan akhirat. Syahrun mubarak. Pemberian itu adalah amat barokah. Barokah itu apa? Titik ketoe, tapi manfaate kuatah. Contoh, banyu sak gelas, ya, banyu sak gelas aqua ambek banyu sak timbo, kataan budi, non, sak timbo. Tapi lekne banyu sak timbo niku mang banyu kali, ambek banyu sak gelas niku banyu sing bening, lek digawe ngombe menungso. Kataan budi. Yo akean sing sak gelas. Sampean ngombe sak tiba banyu kali penyakit metu kabeh. Lha iki lho jenenge barok. Barokah titik awet akeh gunane. Wulan Ramadan saulan lek ditarakati lek ne dilakoni temenan. Kenek digawe pirang-pirang tahun, apalagi kita mendapatkan Lailatul Qadar tambahan khairun min alfi syahrin. Ya. Para hadirin sekalian, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung. Bulan yang penuh pemberian yang banyak manfaatnya. Maka Ramadhan Allah jeneng no bulan itu Ramadhan. Artinya Ramadhan itu lima summiya Ramadhan li annahu yurmidud dunub. Masuk bulan Ramadhan, asal wong iku Islam, Allah ingin membersihkan semua dosa-dosanya yang pernah dilakukan selamanya itu. Sampean umpomo duwe oma sembarang cepak taman ono kari ngeladeni tok, cuma sayang apa sing rijiki ga ono, akeh sawangi, akeh kotorane, akeh bleduke, sembarang ono. Kira-kira sampean seneng enak apa mboten ngenggeni oma niki wae oleh akeh sawangi? Ketok singup. Iya. Eman rek. Omah iki gedhong magrong-magrong larang regane sembarang ono. Sayang. Cuma kotor. Langat tenang. Iya. Sayang. Terus ono uang. Nang sampean. Pak, kulo tonggo sampean, Pak. Iya, Pak. Kulo ngerti. Lek sampean iki repot. Penggaweane rino wengi. Oma sampean niku lho eman. Yok nopo? Kula niki kepingin delok oma sampean niki apik. Krono larang. Terus sapa? Corona. Kula menawarkan jasa. Oma sampean niki sawangi kotorane kula rijiki kabeh, kula cet, sampean pun bayar. Kula ketok oma sampean apik, seneng ati kula. Kulo rewangi ngoten tok. Sampean mboten usah ngetokno dhuwit, gawe tuku cet. Kulo ambek tangga-tangga. Sampean cuma ngijinno mbukakno lawang. Gelem sampean? Purun ta mboten? Purun. Nemen geleme. Gusti Allah niku ngoten. Aku ngerti lek kon kepingin seneng sembarang wis tak cepakno. cuma krono kon ake salai, ake sawangi, krono kakean duso, kon gak rumongso akhiri urip iki delok uang iku mblenek. Delok kene susah, kaya nyerimpet iki kabeh. Padahal mereka itu orang baik-baik semua. Krono apa? Jadi kuau. Ya. Gusti Allah ingin membersihkan itu cuma kita membukakan pintu. Mergane kula kali sampean kongkon po poso. Poso iku lha opo? Ngene ja, sing akeh gawe salah nang sampean iku krana ngene awak niki ana loro maceme, ana akal, ana nafsu. Lek akal iki panggonane ilmu, lek ilmu iku artine ngerti sapa aku, apa kewajibanku, sapa jeraganku. Lek nafsu, nafsu iku malah pian innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu iku ciri-cirine seneng gawe onar. Kene opo nafsu iku kok seneng gawe elek? Krana nafsu iku ciri-cirine rumangsa bender dhewe, gawe karepe dhewe, jaluk menang dhewe. Kabeh niku ngoten. Wis conto-contoe conto. Nggih ya. Ana wong padha pekerjaane ya apa? Padha tukang nyapune. Lah padha to, Pak? Jare sing ngene. Oh, niku nyapu goblok. Carane ngene lho. Oh, kaya komandan ngono nggih ya. Antar sapu nang ngene sapu. Pegawai padha antar pengawas. Dodol bakso yo antar dodol bakso. Ustaz padha antar ustaz. Odo pak, lo amaroton bisui iki gawe keelean ini dalam bahasa Gusti Allah jenenge setan. Setan iku ake kurang ajare, nemen kurang ajare. Jare Kanjeng Nabi, inna syaitona. Sak temene setan, sapa setan iku? Ya nafsu iku mah sing rumangsa bener dhewe, jaluk karepe dhewe, menang dhewe. Layak jrimini bani Adam, keluyuran ana awakmu, majrot dami padha ambek mlakune gedhe. Tiap detik denyut jantung itu berubah. Kon sembayang Allahu Akbar, wedi setan. Mari Allahu Akbar teko maneh. Sopo sing imami Mahmud? Won walad dolin. Amin. Ga ono maneh lho. Di saat itu kau menjadikan salah. Rumangsa pinter iki. Yeah. Kira-kira kula kare sampeyan nate tanggak ngoten niku. Bala-bali nang bojo ya ngono. Oh niku anakku. Nang anak ya ngono. Kita enggak terasa. Iya. Yeah. Dadi kita waspada. Jare Gusti Allah, "Fa bayyiku bil ju srimpeten srimpeten." Ambek lu luwe. Lah Gusti Allah wis tandang gawe, pokoke lek Ramadan jendengi iblis, jeragan, komandane nafsu itu tak cancang. Aku sing cancang. Jendengi neraka tak tutup. Malaikat tak dono. Swarga tak buka. Bendino malaikat tak kongkong sobongan gini kon. Dok-dok nang atimu. Ya bagil khair. Wong sing kepingin dadi wong api, akbil sakniki belajar dadi wong api sakniki. Waya barisar, wong sing gawe karepe dhe poso, poso, poso, poso, poso. Jarene Gusti Allah. Liara. Begitu Ramadan Gusti Allah ngrijiki kula kali sampean kengken buka no kunci liwat poso. Iya. Yeah. Loh kula kali sampean lek wis poso, Pak. Wis poso. Kula kali sampean begitu poso niat mari ngono subuh ninggalno mangan ambek kombe. Nilainya itu loh sampean padha ambek sembahyang tok nang Gusti Allah, gak leren-leren. Ibadah tok nang Gusti Allah. Sampean tahu sembahyang Allahu Akbar terus mikir pasar? Tahu ta mboten? Gelek. Iya. Yeah. Loh Gusti Allah niku ngoten. Lek kon posoan le, tak tutupi kabeh iku. Kon poso, tak reken sembahyang terus hubungan nang ngene aku gak pedot blas. Mergane naumuhu ibadah. Wasumtuhu tasbihah. Meneng dilakon maca tasbih. Dadi nyambut gawe terus kula kali sampean nang ngene Gusti Allah. Wa amaluhu mudha'afa. Gelem maca Quran, gelem maca tasbih, gelem sumeh, sumeh teh lho guyu. Assalamualaikum nggih. Para sarikam. Sedekah mudha'afa. Posoan kepethuk. Metu tutahi iki gak. Lha apa nuruti setan iku lha apa? Ya. Wa du'auhu mustajab. Donga sampean di ijabahi. Asal ojo nggunakno donga pamungkas. Mandar kon yo ngelek tetanggen aku ketubruk sepur kon. Awake dhewe ketubruk sepur. Ojo. Kula wingi dikandhani atik kula. Sampeyan rada. Aku iki didolimi ambek IP-ku. Tonggoku aku disangka ngentekno dhuwit haji. Tak dungakno ambek aku ya Allah mandar sampeyan paringi soge. Sampeyan tutupno cita-citae. Lho kok ngono kon? Jene tutup. Lho aku lek dalam keadaan dianiaya, aku ndungakno api, gak ndungakno wong iku, ndungakno aku dhewe. Hebat rek, tasawuf niku hebat. Kon termasuk nuturi nanggene aku. Masih adik jempol. Masih cacat lek goblok kaya ngene ya tetrimo. Iya. Masyaallah, dungane mustajab. Mantun ngoten lek wis poso. Wasanantu lakum qiyamahu Kanjeng Nabi. Kon cek sempurna ya. Kon tak anjurno, tak wurui, tak contoni lekne bengi traweh imanan waktisa ba kon traweh iku percaya nang Gusti Allah nampani tawarane peparinge Gusti Allah. Lek kon iso traweh jangkep, poso jangkep, seneng atimu, bersih, seneng atimu. Buktine pak, buktine. Tiang poso niku oleh seneng. Buktine to aibis. Lek riyoyo niku ake sing seneng napa sing susah? Nen? Seneng tak susah? Kuwabe seneng. Dodol saat ini dodol seko goreng seneng. Durung jam songo wis entek. Ya dodol mercon seneng, Cina yo seneng, kuwabe seneng dodol es payu, sembarang payu wis. Ya, dodol bensin tambah kentekan. Ya, kentekan stok iki. Ya. Kene opo? Barokahe wong poso. Apa Ustaz? Sehake lu sing gak poso. Cok susu. Jare ne Gusti Allah. Walaula daffullahin nasa. Seumpama wong sing seneng-seneng riyoyo kuwabe ku padha seneng wakil ya. Iku ngono oleh talangane Gusti Allah. Ditalangi apa? Bibadin. Sebab nyambut gawene wong sing titik. Sing trawe jangkep ambik poso jangkep niku akeh ta titik titik ya iki lho sing nalangi wong akeh iku mang lek gak krana wak kamilan ajur wong alun-alun niku lho ngono lho Pak Ya. Loh, sampean gak ngerti sampean. Saking ana kaji munawir iki nggih ya. Yo kaji munawir wis gak payu kabeh swadesi. Iki lho walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din. Ojo cili ati besok sampean ana akhirat gagah, gak perlu ana ngene donya pamer. Ya, yeah. Gak perlu pamer. Ya, yeah. Napa niku? Poso ambek traweh. Ojo sampai bogang. Kon lek traweh pasti nemu Lailatul Qadar. Asal ojo bogang. Ya. Yeah. Lek kepingin traweh sing jangkep, lemu, sehat, akeh susune mana anu ya, lek umpama kewan. Ya. Yeah. Poso dari Kanjeng Nabi traweh iku 20 rakaat. Iya. Yeah. Delokon Masjidil Haram, delokon Nabawi, gak usah dipertentangkan. Iya. Yeah. Pun lalek kula kali sampean umpama Pak, eman gak sampai gak traweh niku. Ya Allah Ustaz, iya sampean gak nyambut gawe. Awak iki lho mulai isu ono embong, kepanasan. Gak nyambut gawe apa sing dipangan. Lek nyambut gawe itu ya kesel bengi. Ngene lho, Cak. Pokoke bombong poso-poso, ojo ninggal traweh. Cek niriyo. Umpama kon kesel. Engko lek melok traweh, Cak, gak dodolan, dodolono, sapa gak ngono gak dodolan. Sembayang traweh dhewe meskipun gak jamaah. Iya pertama 20 rakaat tambah lari tambah jam 11 20. Ojo sampai tinggal lek ning kesel traweh dadi yo 2 rakaat. Ojo sampai tinggal gak traweh. Cek ni oleh Lailatul Qadar. Angsal Ustaz traweh mek sak salaman tok sapa sing gak ngoleh? Sing gak oleh iku tinggal traweh. Dasare takullaha lakonono perintai Gusti Allah Nabi mas tatok tum ya yeah. Pas ngene Ustaz Mahmud wingi nerangno traweku oleh mek rong rakaat tok aja diplintir ho ngomong iki ho jangkepono aja suka fitnah ya yeah. Iki kanggone wong sing remek cek nek gak tinggal traweh dadi yo sepi tan. Sing penting oleh ganjarane Lailatul Qadar. Lah ngoten nih Pak. Nah. Lek sampean cawe jangkep posone jangkep oleh Lailatul Qadar wis yakin. Ya. Yeah. Para hadirin sekalian, kembali lagi. Jenenge wong poso ngono. Belajari nafsu niki ngilangno, nyrempung cek gak gawe karepe dhewe, tapi belajar ngregani wong liya. Iya. Mergane Kanjeng Nabi menganjurkan man fattoroso iman. Sopo sing gelem ngekek ibu kawan wong poso. Iya. Yeah. Kana lahu maghfiratan lindunubihi. Maka dia bagaikan mencuci, membersihkan akibat kotoran dari dosanya. Bersih. Wa'id kuroko batin salam berseni podo ambik sodako. Sodako podo ambik tuku budak maringono di sodako no. Piro regane budak takok no nanggini Saudi. Lek ono kapan wong mateni wong piro dendoi supaya gati pateni. 2 miliar ya sampean ngekei kurmo siji podo ambik sodako 2 miliar. Kapan iku ya mpuno Gusti Allah lek sampean kesusu bayarane sampean cukup daftar nang Israil dhisik ngono lho. Krono peraturane innamatu wafauna ujurakum yaumal kiamat bayaran iku dibayar penuh lek wis mati. Lek kesusu cukup bayaran daftar nang Mahmudin. Ya. Terus di samping nomor si jimberseni awak podo ambik sodakoh wakana lahu misru ajri min ghairi ayang usah podo ambik poso ganjarane oleh ganjarane wong poso sing diterima gak kerasani blas enak tak enak kula kali sampe niku kreksa poso kate gak ngrasani apa mana gak batal lo ganjarane poso gak iso. Koyok ini orang maca Quran tok gak metu wis. Iya. Delok ngene. Bareng metu. Gak koyok tonggo iki poso-poso ndang dudatan. Koyok awak ngene lho paling apik. Rumangsa apik dosa. Entek ganjarane apa? Poso wis repot, repot. Bondo kurma sak juwil oleh ganjaran wong sempur. Apa Gusti kok ngoyo belajar loman, belajar ngendisikno wong liya ngalah. Muga-muga kula kali sampe ditulungi ambek Gusti Allah. Iya. Protes. Gusti Kanjeng Nabi mboten sak kabeh jamaah niki saged tumbas bungkusan nyodakono wong liya. Kene gawe tuku bungkusan gak ono adakno. Ngene, Cak. Duduk ngono sing tak maksud kudu sego bungkusan ambek susu sak gelas duduk sapa sing ngekek ibu koan setitike umpama kurma siji tugledan kurma sak tetugel lek ga ono duwe banyu sak sendok tok kanca cerdo ngene padha ganjarane ngekek ibu ko bukuan saking pentingnya sampai wong gak duwe dikongkon nganak-nganak no, betul lho pak kok dikongkon utang, boten utang sing akeh dari bukuan, lihat nasib besok no akhirat, lo konyol sampe ya tolong oleh urusan anak Adam, ya Adam oh iya, yeah, model maling kundang ngono ngerampok wong suki kayak bangun masjid ya kata hati. Ya, bin kas bin halal dari segi yang halal. Lalu sampai gak duwe teko nang masjid, engko didumi ya Mbak Haji Sohib, ya Pak Munawir, Haji Munawir, engko didumi. Ya, wis mun gua ngono tok ae lek wis oleh saka bungkusan ambil iki asyhadu alla ilaha illallah aku kepingin sodako imbalannya nang pinggire kilo wasup sodaku kebungkusan cari wak kamilan maksud sampean toa oleh ganjaran kilo nekku tak ijolan sampean ijol ijolan podo ambil ngekei buko bukoa kan enak toh pak. Lho saking gedhe ne Gusti Allah supaya kula kali sampean mboten gagal. Poso iki mboten gagal. Jarine Gusti Kanjeng Nabi hati-hati. Koyo ngono akeh janjaran aja sampe bocor. Aja sampe bocor. Apa sing garane bocor niku? Ana perkara 5. Nomor 1 paling enak paling cepet bocore. Ya apa? Ngrasani kanca lan tangga. Mari ngono ya apa? Ngomentari wong dicul nang ngene wong liya namima. Biasa kan ta ya? Iku yane iki anu. Ya. Sing nomor 3 ngene iku nomor 1. Nggih ya. Ngrasani adu-adu. Gae omongan goro apa mane kadek dikai sumpah sing nomor 3 ngene ku wae penggaweane ugi niki delok pupune arek nom-noman tekno ganjarane apa basa. Maca Quran ngeten nabi ngene. Delok ngene dak repot iya. Lima niku wau. Mergane kula kali sampeyan jare Kanjeng Nabi istaksiru sing akeh. Ramadan iki golek ridane Gusti Allah. Ya apa carane? Maca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Ngoten nah. Ridho Gusti Allah sawenang. Lek wis Gusti Allah seneng njaluk. Njaluk apa? As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau gawe ini terus, ngomongku terus. Ya, jadi kula kali sampean banyak mengisi. Swarga niku Pak, tandane kula kali sampean lek dengan swarga ana papat. Nomor siji, ya. Nomor siji, masya Allah, shaimu Ramadan. Nomor loro hafidul lisan ngrekso lisane diisi ambek istighfar. Nomor telu tilawatul Quran, maca Quran. Mari ngono ngekeki bukoan utawa loman donga dinunga, muga-muga kula kali sampean dipun paringana sehat jasmani dan rohani, semangat ibadah, mendapat Lailatul Qadar dan ridha Allah. Jadi minal a'idin wal fa'izin al makbulin ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khawba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدنا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد لله في البدء والتناهي. Pengumuman mangke wonten salat tasbih. Kula nyuwun dumateng jamaah dan pendengar untuk mengikuti pengajian tiap subuh hari Ahad teng ngene masjid sing diwontenaken subuhan al-Isra. Niat nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai najak bucu anak tonggo, ayo nampani peparingi Gusti Allah liwat Kanjeng Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.